Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan kita sebelumnya telah kita jelaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga golongan yang kamu jangan tanya tentang mereka. Mereka adalah orang-orang yang binasa. Yang terakhir dari tiga golongan tersebut adalah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, diberi kecukupan untuk kehidupan dunianya, kebutuhan makan dan minumnya, lalu dia bertabarruj, dia berhias, kemudian keluar bertemu dengan laki-laki mahram, laki-laki yang ajanib, bukan mahramnya, ataukah dia menampakkan auratnya, ataukah dia memakai wangi-wangian, kemudian dia melewati sebuah atau satu kaum agar kaum itu mencium bau wangi darinya. Ini semua termasuk dari tabarruj, termasuk dari tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapa saja dari kalangan wanita ista'tarat, yang dia memakai wangi-wangian, memakai parfum, famarrat ala qaumin, lalu dia melewati satu kaum kalangan laki-laki, liyajidu rihaha, agar supaya kaum atau laki-laki tersebut itu mencium bau wanginya, fahiya zaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya zaniyah, maka wanita tersebut adalah zaniyah. Dan pezina. Maka ini menunjukkan apa? Tidak diperbolehkan, diharamkan seorang wanita itu memakai parfum keluar rumahnya melewati kaum laki-laki, kemudian laki-laki tersebut mencium harum, mencium wangi yang harum darinya, maka dia mengatakan bahaya zaniyah. Ini semua menjaga agar tidak terjadi fitnah. Maka wanita itu diperintahkan dalam syariat tinggal di rumah, kecuali ada keperluan yang mesti dia keluar, itu pun dengan syarat yang ketat, dia harus berhijab, tidak memakai wangi-wangian, tidak kemudian ikhtilat dengan bercampur bau dengan laki-laki. Karena fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Ma taraktu fitnatan adarru ala rijal minan nisa. Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah adarru ala rijal, yang paling memberikan madarat, bahaya bagi laki-laki, selain fitnahnya wanita. Fitnahnya wanita. Maka Rasulullah SAW memberikan wanti-wanti terhadap dua perkara untuk kita berhati-hati darinya, yaitu dunia dan wanita. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia, terfitnah hati kalian kepada dunia, cinta kepada dunia. Hati kalian dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, yang kejar, dikejar dunia saja. Ingin memiliki seluruh perhiasannya akan membawa kepada kebinasaan. Lupa kepada perkara akhirah akan menghalalkan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkannya. Dan itu yang kita dapati dalam kehidupan ini. Kalau sudah dibukakan hatinya kepada dunia, membawa kebinasaan. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian dari wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah pertama kali yang menimpa bani Israel ada wanita. Oleh karena itu dalam syariat Islam menutup pintu-pintu terbukanya fitnah ini. Kalau wanita diperintahkan untuk tinggal di rumah, dan kalaupun keluar dia harus berhijab, tidak tabarruj. Telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan larangan dari tabarruj. Demikian pula datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun mahum siyatun kaadnabil baqarah yadribuna bihan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan, sinfani min ahlin nar, termasuk dari ahlun nar, penduduk an-nar. Ada dua golongan di manusia, termasuk dua golongan ini termasuk dari penduduk nar, penduduk neraka. Lama rahuma, yang aku belum melihat keduanya. Siapa mereka? Qaumun ma'hum siyatun, satu kaum yang bersama mereka siyat, mereka memiliki siyat, cambuk. Kaum yang memegang cambuk. Karena bil baqarah, seperti ekor-ekor sapi memegang cambuk. Yadribuna bihan nas, yang mereka memukul manusia dengan cambuk itu. Orang memegang cambuk, dipukulin orang dengan cambuk tersebut. Ini termasuk dari ahlun nar. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajna rihaha wa inna rihaha la yujadu fi masiratin kada wa kada. Golongan yang kedua, syirik syahid. Dalam hadis ini, nisa'un wa nisa'un kasiyatun ariyatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, kok bisa berpakaian tapi telanjang? Memakai pakaian tetapi pakaian itu tidak menutupi tubuhnya. Bisa jadi pakaiannya tipis sehingga tergambar pakaian tembus pandang, tergambar tubuhnya, atau pakaiannya ketat, atau pakaiannya ketat sehingga tergambarkan juga, terbentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Dan ini fitnah besar bagi laki-laki. Fitnah besar bagi laki-laki. Ini yang kedua. Umilat ma'ilat ru'usahun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka ini memalingkan pandangan manusia kepadanya, membuat laki-laki condong kepadanya. Dan kepala-kepalanya itu miringkan, mengatakan jalannya berlenggak-lenggok. Memang sengaja dia mau memfitnah laki-laki, diperhatikan oleh laki-laki. Nah, kepala-kepala mereka itu seperti punuk unta. Rambutnya dibuat membesar. Bagaimana kelihatan besar rambutnya? Seperti punuk unta. La yadkhulul jannah, mereka yang tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak mencium baunya surga. Lagi-lagi wanita yang seperti ini. Wanita yang seperti ini berpakaian tapi telanjang, kelenggak-lenggok jalannya. Dibuat mode rambutnya sehingga kelihatan besar. Dimiringkan. Supaya dipandang oleh laki-laki. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati baunya surga. Baunya saja surga dia tidak mencium. Padahal baunya surga itu la yujad, itu bisa tercium. Min masiratin kada wa kada, di dalam perjalanan. Bahkan 70 tahun perjalanan dalam riwayat, baunya surga itu bisa kecium. Dan wanita yang berpakaian tapi telanjang ini tidak menutup auratnya, tidaklah dia mencium baunya surga. Ini yang diantara hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang larangan tabarruj. Bahwasanya ini termasuk kabair. Kabair dunub, termasuk dosa besar. Dan juga datang dari hadis Umaymah bintu Ruqayyah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat beliau Umaymah bintu Ruqayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bayat membayat kepada Nabi. Lalu Rasulullah SAW bayat beliau. Ubayyuka ala alla tusyriki billahi syai'a wala tusyriki wala tazni wala taqtuli waladak wala ta'ti bi buhtanin taftarihi baina yadayk wa rijlaik wala tanuhi wala tatabarraji na'ini syahidna ini wala tatabarraji tabarruj jahiliyatil ula, seperti tabarrujnya jangan berhias-hias menghiasi diri bersolek seperti bersoleknya aja jahiliyah terdahulu. Ini syahid. Larangan Nabi SAW ketika membaiat beliau untuk tidak tabarruj. La tanuhi, jangan kamu niaha meratapi orang yang sudah meninggal. Enam. Juga dalam hadis dari Abi Uzaina radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Uzaina As-Sadafi radhiyallahu anhu, dan riwayat al-Imam al-Baihaqi di Hasan Qalasyah al-Albani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wa syarru nisaikum al-mutabarrujat al-mutakhayyilat wa hunna munafiqat la yadkhulna al-jannah. Syarru nisaikum, sejelek-jelek wanita kalian adalah al-mutabarrijat, wanita-wanita yang bertabarruj. Kita sudah sebutkan tadi bagaimana bentuk tabarruj itu. Al-mutakhayyilat, wanita-wanita yang mutakhayyilat, yang menyombongkan dirinya, sombong. Wahunna munafiqat, dan mereka-mereka itu adalah munafiq. La yadkhulna al-jannah, illa madal gurabil al-a'sam, kecuali seperti burung gagak. La'alam. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan dari tabarruj. Wa tamarrajat ba'dahu, kemudian dia wanita tersebut setelah ditinggal pergi oleh suaminya karena ada keperluan safar, tinggal di rumah, dia tabarruj wa tamarrajat. Lalu dia pun mengabaikan perintah-perintah suaminya setelahnya. Ketika bersama suaminya di rumah, masih dia menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya. Begitu suaminya pergi, dia sudah mulai berhias, mulai keluar, sudah bertemu dengan teman-teman lamanya, kontak, ya sudah keluar juga, bertabarruj sudah. Sudah bercampur baur dengan laki-laki yang dulu suaminya melarang dan taat ketika suaminya ada. Nah, begitu suaminya sudah pergi, tinggal berapa waktu, dia sudah bertabarruj. Dia mengabaikan larangan-larangan suaminya. Ini termasuk wanita yang khianat. Wanita yang khianat, tidak menjaga kesuciannya ketika tidak ada suaminya di rumah. Wa thalathatun, Sudah selesai tiga golongan. Yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, jangan kamu tanya tentang mereka. Mereka adalah orang-orang yang binasa. Wa thalathatun la yus'alu anhum, dan tiga, ya tiga golongan lagi, la yus'alu anhum, tidak ditanya tentang mereka. Mereka termasuk orang-orang yang binasa juga. Siapa mereka? Disebutkan Rasulullah SAW tentang tiga golongan ini. Rajulun naza'allah rida'ahu, fa'inna rida'ahu al-kibriya'u wa'izarahu izzuhu. Yang pertama adalah seseorang naza'allah rida'ahu, yang menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ridanya, dalam selendangnya. Maksudnya di sini adalah al-kibriya, kesombongan. Menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kesombongan. Karena sesungguhnya ridaahu, selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah al-kibriya. Wa izarahu izzuhu, dan izarnya, sarungnya adalah izzuhu, kemuliaannya, kemuliaannya. Izzamatuhu, keagungannya. Ini yang pertama. Ridanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kibriya. Kalau rida itu yang menutupi bagian atas, kalau izar menutupi bagian bawah. Dimaksudkan di sini, rajulun nazallahu rida'ahu, ay man takabbara minal makhlukin au ta'azzaza faqad nazallahu fi sifatin min sifatihi wahiya al-kibriya'u al-khassa bihi subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya dari hadis rajulun nazallahu rida'ahu, seorang yang menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ridanya. Ridanya Allah adalah kesombongannya, menyaingi Allah dalam kesombongan. Takabbara min al-makhlukin, orang-orang yang menyombongkan diri kepada makhluk, kepada manusia. Au ta'azzaza, atau mengagungkan dirinya, menganggap dirinya mulia, memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan, keagungan, sehingga dia merendahkan orang lain. Faqad nazallah fi sifatin min sifatih, sungguh dia menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifatnya, yaitu sifat al-kibriya. Ini sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat al-kibriya wal-izz wal-izzah wal-azamah. Tidak boleh seorang pun memiliki sifat ini. Maka kalau seseorang menyombongkan dirinya, mengagungkan dirinya, maka berarti dia telah menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia telah merebut miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pantas untuk menyombongkan diri adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun manusia tidak. Wa man kana hadha sya'nu falahu fid dunya adh-dhullu was-sighar wa fil akhirati adzabun nar. Dan barang siapa yang seperti ini keadaannya, menyombongkan diri kepada makhluk, falahu fid dunya adh-dhull, maka baginya di dunia ini adh-dhull, kehinaan, was-sighar, kerendahan. Dia hina, dia akan rendah. Orang yang menyombongkan diri kepada sesamanya di dunia ini itu, akhirnya dia adalah orang yang hina, orang yang rendah. Wa fil akhirati adzabun nar, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab an-nar, azabun nar, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-izzu izari, al-izzu izari, kemuliaan itu adalah sarungku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani bi syai'in minha adzabtuhu, barang siapa yang dia merebut sesuatu dariku, minhuma, dari keduanya, barang siapa yang mengambilnya sesuatu dari keduanya itu, azabtuhu, maka aku akan mengazabnya, aku akan mengazabnya. Jadi siapa orang yang sombong, siapa orang yang mengagungkan dirinya, maka berarti dia telah merebut haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang merebut atau dia ingin menyaingi Allah dalam masalah ini, azabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengazabnya. Al-izz wal kibra, kibriya, ini merupakan sifat, dua sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kedua sifat yang khusus bagi Allah, la yusyarikuhu fihima ghairu, tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, berserikat dengan Allah, memiliki sifat keduanya ini. Sifat yang menjadi khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keduanya mulazimah bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridho kepada seorang yang mengambil dua sifat ini. Maka barang siapa yang dia mengambilnya dan mengaku bahwasanya dia adalah memiliki kemuliaan, dan dia bersikap sombong pada manusia, maka sungguh dia telah merebut miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiaplah dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang untuk mensifati atau menyaingi Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Qala Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, Az-Zabi bin Baz mengatakan, Syekh Ibnu Baz mengatakan, fala yajuzu lil mu'min ayunazi'a rabbahu fil kibriya'i wal 'azamah. Tidak boleh bagi seorang mukmin itu ayunazi'a rabbahu, untuk menyaingi Rabb-nya, fil kibriya wal 'azamah, di dalam sifat al kibriya, kesombongan dan kemuliaan. Bal yanbaghi lahu ay khalliqa nafsahu bit tawadhu, bahkan sebaiknya bagi seseorang itu untuk dia menundukkan dirinya dengan tawadhu, untuk berakhlak, untuk bersifat tawadhu. Itulah sebaiknya, selayaknya bagi seorang mukmin dia bersifat tawadhu, Ini yang diperintahkan. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tawadu, lawan dari al-kibriya, lawan dari sifat sombong. Karena sombong ini adalah sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus bagi Allah. Tidak boleh seorang pun untuk menyaingi Allah dalam masalah ini. Tidak boleh seorang yang sombong. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam sekalipun sedikit kesombongan itu dalam dirinya dengan nar. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dengan nar. Naam. Maka hendaknya seorang itu tawadu. Wa yujahidha bit tawadu, dan memerangi dirinya, menjihadi jiwanya agar bisa dia tawadu. Wa tayyibul kalam, dan bagus dalam ucapannya, mengucap-ucapan yang baik. Wasisgar nafs, dan menganggap kecil dirinya, menganggap kecil dirinya, tidak menganggap besar. Inilah yang sebaiknya seorang mukmin. Orang yang tawadu itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, mengangkat kedudukannya, memuliakannya. Allah akan muliakan. Tapi sebaliknya, bagi orang yang menyombongkan diri, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Allah akan rendahkan dia. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak seorang itu bertawadhu, merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Inna Allah Ta'ala auha ilayya an tawadu'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku an tawadu'u, untuk kalian saling tawadu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sampai tidak ada seorang pun membanggakan dirinya kepada yang lain. Sampai tidak ada seorang pun yang berbuat bagi, berbuat kezaliman kepada yang lain. Naam. Kemudian berikutnya, ورجل شك في أمر الله تعالى, dan seseorang yang dia ragu, fi amrillah, dalam urusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa menjadikan seorang itu kufur kalau meragukan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa dalam Al-Qur'an perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada hari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan dari kubur, dihidupkan kembali. Lalu dia ragu apakah ada hari kebangkitan itu. Dia meragukan, apa kita telah mati, hancur tulang belulang kita, kita dibangkitkan lagi. Dia meragukan. Akan ini termasuk kufuran. Sampai ragu kepada qudratullah. Jadi terkadang, bahkan ini adalah waswas syaitan benarnya. Waswas syaitan yang menanamkan keraguan kepada hati seseorang, pada hati orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan ragu terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkannya manusia, ada al-jannah wan nar, bahwa nanti ada surga dan ada nar, dia akan yakin dengan ini semua. Adapun orang yang meragukan itu adalah mereka ini orang-orang yang ragu kepada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kekafiran, kekufuran. Dan terkadang syaitan itu masuk ke dalam hati manusia, membisik-bisiki manusia, memberikan was-was, masa kamu nanti dibangkitkan jadi tulang belulang, meragukan. Bahkan meragukan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu syaitan. Akan datang syaitan kepada mu, kata Rasulullah SAW, yaqul man khalaq hadha, man khalaq hadha, siapa yang menciptakan ini, siapa menciptakan ini. Tiga asal mengatakan Allah, Allah yang menciptakan. Nanti syaitan mengatakan man khalaq Allah, siapa yang menciptakan Allah. Ini akan memasukkan keraguan. Maka kalau datang seperti ini, kata Rasulullah SAW, qul amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, rajulun syakka fi amrillah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang seseorang ketika dia meragukan itu membawa kepada kekufuran. Seperti tadi, meragukan adanya jannah wan nar, meragukan adanya hari kebangkitan, ini kekufuran. Dan ada perkara-perkara yang mungkin tidak sampai kepada mengularkan orang itu dari Islam, menjadikan orang itu kafir, kufur. Misalnya, apakah Allah yang menciptakan tangan saya memukul si fulan? Dia meragukan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah merupakan perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diciptakan oleh Allah. Naam. Wal qunut min rahmatillah taala, dan yang ketiga adalah qunut min rahmatillah. Qunut itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kunut, ini juga perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hamba, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, wahai hamba-hamba, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan putus asa. Sekalipun seseorang itu telah berbuat dosa yang sangat banyak, dosa yang sangat banyak, yang bermacam-macam, semuanya dosa besar, membunuh, sudah mencuri, dan yang lain, minum khamar, semua dosa-dosa besar dikerjakan. Maka jangan putus asa. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kalau hamba itu datang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya jangan kalian itu putus asa dari rahmatnya Allah, tapi berharap kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang putus asa dari rahmatnya Allah adalah orang-orang yang dalin, orang-orang yang sesat, orang-orang kafir. Wala ta'asu min rohillah, innahu la ya'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu, karena sesungguhnya la ya'asu min rohillah, tidaklah berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala illa al-qaumul kafirun, kecuali kaum yang kafir. Termasuk sifat-sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik itu adalah ini, al-qunut min rahmatillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka bukan orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yaqnut min rahmatillah, وَمَا يَقْنُدْ مَنْ رَحْمَةِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ. Dalam ayat juga disebutkan, barang siapa yang dan tidaklah berputus asa, وَمَا يَقْنُدْ مَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang sesat. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah hanyalah orang-orang kafir atau orang-orang yang sesat. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tidaklah putus asa, bahkan mereka berharap kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan termasuk sifatnya orang-orang yang beriman berputus asa dari rahmatnya Allah, tapi ini sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang munafik, dan sifatnya orang-orang yang sesat. Dan ini termasuk dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dosa besar. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Tiga perkara yang jangan kalian tanya tentangnya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan tiga perkara ini adalah termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang yang mendapatkan kebinasaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.